Sedalam apa cintaku padamu, namun yang terjadi kini cinta suci kita tengah diuji. Dan ku tahu tak ada yang bisa menggoyahkan cinta kita. Maafkan bila kau kecewa, ku hanya manusia yang jauh dari sempurna. Berikan aku kesempatan untuk menghapus air mata dan berimu bahagia. Perjuangkan cinta kita selama-lamanya. Maafkan bila kau kecewa, ku hanya manusia yang jauh dari sempurna. Maafkan Chill.